na ba yan? End down. Mama na po sa Tanu Ama, Madarik Yakin. Kaya may umatawa ama. Madarik Yakin. Jumlah dengan cara kesimpulan ini adalah qadiyah dimusadafahkan akan dianya qadiyah, diperdapatkan itu akan dianya qadiyah, hal keadaan qadiyahnya kader terfikir di dalam akal dan semenjak wujudnya akal. Selama ada akal adanya dikanyahnya dikon kon akan apa hasil dulu. Karena kata bahasa itu semenjak apa nyatanya ini di dalam deh berwaktu mungkin dalam si yang satu hidup tadi menjadi anak mengerti makna kadiman dari apa tadi betul, tapi sesuatu yang anak pun dan anak pun mengepaklah bahasa ini yang pun kan semenjak apa katanya di kana kadiannya kamu nana deh. Kamu nanya mungkin, misalnya kamu mungkin. Sehingga disangka oleh orang yang berakal, sesungguhnya orang berakal senantiasa ia itu mengetahui dirinya kadiah. Ini jadi tepuk tapi tapi. Nah, akhirnya tapi ada tepuk, mungkin hanya ada tepuk. Dan hanya diperdapat ianya orang berakal, mata saja saja, kapan saja tu. Kapan ada ini yang lambat ada ini enggak boleh itu mana tepu bacaan yang ada tepu ada ini nah tu ni yang melai kan ada nak ada ni ada kata murno ada kata tinggi tapi ni rawat na mana nah bacaan pun tepu rawat na nah dia pun tak hai semuanya nah tu dia tepu je dia buat kalau tahu buat dia tak tinggi lah tapi rawat na ada tepu. Banyak sebenarnya kata tepuknya ada tepuk. Kata ada tepuk ada tepuk. Kata tepuk kan yang ada tepuk ada tepuk. Dia ada kata tepuk yang terutnya ada tepuk. Jadi hana ada tepuk pajalna ilmu yang bantanya. Dan hana tawaku khususnya ilmu dia ada satu urusan selain wujud akal. Ini yang perlu dia kata. Akal bagaimana? Karena apa ilmu yang nanya buat yang terkana. Ijar dari mukhil muncul mukradat, karena tergambar dalamnya akal oleh sesuatu yang muncul secara mukrad, muncul yang dalam akal katanya, dan hadis secara mukrad dan hadis secara mukrad ini kata sih, dan kekuatan muskirah dipersepat akan ini dalam mukradat dan disebahkan kebahagiaannya kepada sebahagian. Dari contoh, sesungguh padi itu hadi. Yang kedua, padi menengah di ke enam tujuh. Yang kedua, sesapa dua. Jadi surah mujudat padi hadis nyatanya bukan alam akal. Kemudian pada akal katanya dengan kekuatan muskira, kekuatan semiki. Kekuatan semikinya pun yang mentasikan katanya. Kita sih kadim dengan hadis, hadis dengan alam, alam dengan kadim. Yang dikasi waktu dikasi oleh kekuatan mujirah maka dikutip diangkau dengannya yang kasi penolah kadim adalah hadis ini kan pun akal kekuatan mujirah kekuatan memiliki yang menambah katanya dibuat satu susunan bahwa kadim adalah hadis tapi akal tidak menerima adanya akal hanya izin mempunyai bekas hadim adalah hadis yang korban ini kan korban ada semuanya langsung akal menolak hadim hadim itulah yang akal hanya izin dan di tarikim loh sesungguh hadim tidak ya dengan hadim maka itu betul ya akal punya umumnya betul ya punya hadim bukan hadis yang betul itu punya bekas hadim hadim yang korban yang lain hari korban hanya itu punya akal. Kebudah alam yang tadi maksudnya di dalam nak berfikir dia punya padim adalah hadis itu ini mungkin dua pemana yang berkandangan padim adalah hadis padim bukan hadis sebenarnya betul ini kan nak berkandang ini yang awalnya dijemung ni akal pun kebenar ni tertib ni kekuatan mukira menyonyo-nyonyo jawatannya menyonyokan jawatannya anak awak pun dah tu sedang fikir-fikir dan mengubah-ubah dari balik. Maka tidak berhajat ianya akal kepada zuhir yang boleh tahu mana kata ini tergambar terukir kepada putih Maka hanal hajat dia nyakal kepada lihin yang terukir tergambar dalamnya lihin oleh mufradat, dan hanal hajat kepada kekuatan mufradat yang dinisbah ia atas bagian ini mufradat kepada bagian. Wahai tadi tu maklum uang lalu kadihah. Maka di I yang kalau dia sejalan dari I secara teruri kepada mantas dekan ataupun kepada putulis. Jadi menyayangkan awaliat akal butuh oleh sekuat zihinya adalah satu kekuatan pada akal katanya tempat menyimpan sesuatu yang diperdapatkan di hawa zihin itu. Berbeda zihin dengan akal. Jadi zihin memori tempat simpanan sesuatu yang diperdapatkan di hawa. Jadi tidak sesuatu menggambar lawe. Yang menggambar lawe pasti hakikatnya hendak mendekati. Ini kau baca dulu. Kami bina raya bina. Kau bina raya kami. Ini bapa kami itu hidup kami bina yang hati ini. Nak kami bina yang hati jadi besar pun bina. Kau bina yang nak kami ini dalam di sini itu. Di sini tempat menyimpan sesuatu yang diperdapatkan di awal dan lagi yang satu yang kemenang. Anak itu tak kati. Bentuknya kekuatan mukirah. Ialah ilah mak sekolah ilah kekuatan mukirahnya. Yang kamu tak kati atau yang dalam ini. Kuno tak ada kami dira. Kemudian nada ungkai hijau. Ikan kip juga kami hijau. Kami hijau. Hijau-hijau ini dia hijau pura kami. Ikan kip dua yang kekuatan mukirah. Jadi menyewa awaliat sana perlai kepada sihe. Sihenya dapat menyimpan sama susah. Turah susah yang berdapatkan lewat. Sedangkan menyewa awaliat hanya membutuhkan kepada sihe. Memang ada yang dihukum di akal kontrol. Pegah rotis buju yang hanya perlu tersimpan dalam diri. Karena pada buat di kekuatan diri nenek ini yang dimana air menyimpan surat sesuatu. Tetapi draw ini buju kita lipu. Sedangkan diri dalam berfungsi lom dalam arti lom dalam menyimpan surat sesuatu. Jadi bukan hanya awaliatnya dihukum oleh akal semata-mata. Kehawas hanya perlu, kezihin hanya perlu. Nantung ada yang tersimpan di dalam akal. Di atas ilmu yang api kau di atas ilmu di sini. Nah, ilah. What? Kalau yang api, ilah. Oh, benar. Guna kekuatan mukirah di pusat ini mukradat dan dibangsakan sebahagiannya kepada sebahagian. Sebagai contoh, sungguh kadi itu hadis, maka itu boleh nakal dengannya. Dan sungguh kadi tidak ada hadis, maka itu boleh dengannya. Maka tidak berhadis saja, kecuali kepada sihe. Kalau benar. Kecuali kepada sihe yang terdesak padanya oleh mukradat dan kepada kekuatan mukirah yang dibangsakan. Oh, betul. Benar. Tempat simpanan tetap sihir yang mentarjikan tetap kekuatan mukirah. Tapi dihukum betul dan salahnya akal yang perlu kepada mertuan lain. Berarti simpanan tetap sihir mana tempat menyimpan sesuatu adanya tetap perlu. Kekuatan mukirah untuk mentarjikan yang pun tetap perlu. Cuma untuk mentasdekkan bayangkan itu lampu adalah badiah ialah tasdek al-tasdek membenarkan takib kekuatan mukjirah dan kutulik takib kekuatan mukjirahnya yang hanya berhajat kepada sesuatu dari hanya bayangkan bantuan daripada awal atau penumpul yang diberi khayal satu kalian yang berleh. Jadi yang lain tidak berleh, dia tidak menyebabkan kak. Yang kedua musyahadah batinah. Ahmad Ra'ayat ini yang kedua adalah musyahadah batin. Padalika bermula demikian bagi ilmu insan dengan tidak dirinya insan dan gerahnya dan khufnya dan senangnya. Yang musyahadah batin itu. Ada yang tak cukup dengan wasifah batin itu. Ini kan nama Tuhan. Saya kan juga tulis dulu kan. Rasa lembut dulu, itu kan angka dua. Yang berada kepada Tuhan. Dan sekalian ahwal batin adadi yang diperdapat akannya oleh iman yang tidak begini itu ahwal yang ini. Sesuatu yang kacung didapat gedepu oleh ulun yang hana hawa yang limong yang ikut usaha rutina. Aidum hanya mata hana, punyu hana, lidah hana, kota luar jarau yang mengalak rasa hana, tapi ada yang gedepu. Hai gedepu. Dia, karena perlahan ke mata, dia dapat di mata. Datuk punyu, datuk hidup, datuk Allah, gedepu ni dia yang banyak bukan dengan Tuhan hawa hari, ya itu, hawa seperti ini. Jadi antara yang tak cukup dengan perantaraan hawas batin yang itu musyahadah batina. Fahari laisat minah hawasil khamsi, maka ini ahwal batin tidak ya daripada hawas yang lima. Walariyah akliyah dan kenakliyahnya. Kenakliyah yang mahutah tadi dia itu. Jadi kon tak terdapatkan dengan hawas yang lima dan kenakliyah sesuatu yang tak terdapatkan dengan akal. Balil bahimatu tutriku hadil awal, bahkan binatang pun memperdapatkan ini awal daripada dirinya dengan tidak ada akal. Menang depu draja. Mana depu dia juga biaya dia, dia kan ada penyokanan. Dia kan nyokrak. Jadi ini yang juga dia makanan. Ini akal sana, ini tandakan akhiliah. Tandakan hawa yang limang, walaupun katuk hawa yang limang, yang itu tercara depu. Wakata sapi menanti anumi depu drawi itu mandi bukan di beria. Wal awaliyat tak ketemu lil bahari mula lil sibia. Sedangkan awaliyat tidak ada ya bagi binatang dan tidak ada bagi sibia. Abu anumi hana awaliyat. Depu drawi nana. Ia karena kekuatan zihir menolong berfungsi lo. Asali yang gelar maksudat rubahiyah. Bagi contoh berkata salju putih. Yang empuk. Walqamaru mustatir, bulan bulat. Matauro bercahaya. Ini kan wabe. Ini wabe, ini hana wabe. Tetapi mana? Panjang jauh. Ini kan wabe, ini adanya jelas sebenarnya. Akan ada temun memasukkan yang jelas sana topi. Lakinil ghaltu, tetapi walaupun yang wabih, tetapi tersalah datang ia kepada basar karena na beberapa alibi. Jadi yang maksudnya wabih, ini wabih karena salah, tapi dia kan bantul burung salah. Atau maksudnya pun terjadi salah. Yang salah apa? Terjadi salah, kutubah. Sedangkan yang adalah sesuatu yang wabih. Ini tetapi tersalah datang ia kepada penglihatan karena na baru berubah hari ini. Contoh mislu model mukri. Contoh diurat hak. Jadi salah penglihatan karena barang yang takalan terlalu jauh. Jadi mian terlalu jauh hanya duri jangkauan mata. Wah kurbin mukri kan dekat yang menempoi. Jauh rasa akan berhenti. Tu yang sampai mata itu. Gatel dulu ni tu. Tak perlu satu punya mata tu. Yu putra ni. Gatel ni baru ni. Jadi yang penting jawab salah ni. Jadi terlalu dekat jitu penyebab salah dalam maksud penglihatan. Oh bangkit lain. Ada pun lain dalam mata. Barang yang tak ada mana jawab tak ada yang utar mata tak kabur. Yang pun penyebab salah ni. Wa asbabul ghalti fil absari allati hiya 'ala al-istiqamah samaniyah. Penyebab tersalah pada mata. Mata allati yang dianya mata di atas istiqamah lurus tegak itu 8. Jadi dalam keadaan kalau lurus lagi nyo yang penyebab salah dan lepas. Wallati bil i'tikad dan penglihatan allati dengan sebaliknya sebagaimana pada kaca ataupun bil itifah dengan lipat ganda sebagaimana jalan barang yang diikut mikroskop dan cermin maka melipat ganda padanya oleh sebab-sebab lah. Ini mana? Dalam keadaan lurus, keadaan normal, 8 buah nak penyebab salah pada penglihatan. Ia yang dikana ayat itu ini. Diukha, Tawakha, Kabur Mata, dan lain-lain sampai 8 buah yang dalam penglihatan normal secara tepat dan benar. Mana terjadi kritikan? Penglihatan secara membalik jika tak ada baca main. Wadah dahulu tak ada baca main. Wadah tak ada dahulu ini yang punya rakyat lain. Apakah itu? Dia turun muka. Salam. Sebelum balik. Yang wui dia punya dengan yang wui dia ini gara-gara balik. Yang pertama sebab sebab salah. Dia mana yang dia ada dalam istiqamah, penyataan secara turunnya, menasuk penyebab 8 buah. Dia tak ingat, sama makhluk. Olehnya, kena ipah. Yang ipahnya, melihat sesuatu beberapa kali lipat ganda secara aslinya. Mungkin bersuk. Kita berpegah di yang mana ubi kami? Lumayan yang mana ubi kami? Kami lumayan yang ubi jemur. Mampu dah pakai. Alah, penglihatan. Yang itu jadi penyebab kalah kami ada. Jadi gara-gara ini kita. Pada Allah aku punya sebuah puluh orang ini, maka melibatkan daripadanya oleh sebab-sebab kalah. Waktu tahu dari ke dihada malah wahai mungkin. Untuk tak habis penyebab-penyebab menyenangkan pada ini yang lawas itu tidak mungkin. Yang lawas ini pun melangkahi dari pembahasan pokok kepada pembahasan lain ya. Jadi menyebut benar tak bahas ini yang akan ke masalah dan ini. Kita yang boleh juga perbandingan dengan air. Jadi maksudat sesuatu yang dapat dapatkan dengan lawas. Yang nyan penyebab yakin. Tapi walau nyan penyebab yakin, walau nyan boleh, bisa terjadi kesalahan. Maksudnya, ini perlu juga. Man, dari kiri ke banjaran, ini suatu, ke bandar pohon, ke bandar cermin. Nah, cermin yang ibu budu lagi ada biar merdawa. Yang budu berminan. Men, men, minyak, cermin yang banyak buka. Men, kau yang tak perlu itu, masa Pak Roy ini. Banyak lah, mungkin. Yang lagi yang nak buka. Baik, Arata, maka jika kata Arata, bahawa kata faham daripadanya akan anmu saja. Ini pun contoh barang, maka dia tak buka, saya mendung lagi. Anmu saja, itu kan contoh barang. Maka jika kata Arata, bahawa kata faham daripadanya akan contoh, maka nazar kata kepada ujung mubayang. Di ujung mubayang. Fatarahu sakinah. Maka katakanlah nakanya ujung mubayang itu tak tetap. Ya kan? Jika mengandari urut, itu bahawa ujung mubayang. Tetap. Katanya bertetap. Ataupun tak gelong gaya. Tak gelong gaya yang bertetap, itu ujung mubayang. Katanya tetap. Walau yang tidak namun mutarik. Tapi asal dihukum bahawa ujung mubayang ini bergerak. Menyukai dengan mata, yang tetap di mata, ujung mubayang tetap. Tapi asal dihukum ujung mubayang bergerak. Maka hayat itu hanya, dah hanya bergerak. Ini kan ada tembak. Wailah kawfi dan ditulung kepada bintang yang ada di langit, maka katakanlah akannya bintang tetap. Ini putri bintang tetap asal dia. Tapi wahiyah matahari tak. Bulu bintang bergerak. Anak dapat tembak. Wailah wailah kawfi dikalun kepada anak min pada awal pertumbuhannya anak min dan kalun kepada pak kae pada awal pertumbuhan pak kae. Dia nyambak kaya dan anumit Pidlamwi pada pertama-tama buat terzahir pertama-tama kepada dikit labah dia tu terzahir pecu-pecu. Tapi fakta rabu wa bukan. Katakanlah nak tanya ibu tetap. Tiga limit, duduk limit. Nari ke dengan nari ke? Mana nari ke jawab? Mana yang nari ke minat? Nyan nari ke orang tanya apa jalan kau bina? Dia tanya apa yang kena bina apa jalan kan? Nari ke dulu. Karena yang setiap detik kita yang utama saya kan bukan yang mbak kaya yang tak pula setiap detik utama saya yang ada detik kita bagi yang dari duka itu sampai dia mau betul ini detik kita bagi yang pun ada di pasti setiap detik utama cuma tak ada mata tadi ini hanya rupuk di mata dihukum dari di mata bahwa pak kaya tetap itulah yang kal pak kaya hanya tetap sama menuju ingin gerak gerak ini macam tu kalau yang kal kan yang mungkin teruk enak Anak umi nak ganti. Mubayang umi ganti. Mubayang wajah pun bunga, mubayang mubarak. Payang lah. Anjan payang baju baju baju baju. Yang payang baju. Masih tak kena yang luar dana. Dari punya umi. Ini kami jorok kami mubayang. Nanti kamu tamah mubayang dimu. Payang mana saya? Tamang, tamang, tamang. Itu sampai ini apa yang nanti. Jadi kan tanya lah. Baca ada kalau ada rasa cinta mah. Jadi karena baju yang hanya rupuk di mata. Kadar gerak itu hanya rupuk di mata. Jarum jim. Baik jarum detik namanya jarum jim jim. Yang naik jak. Kan naik jak ni. Kasi nonton mata cik tu mata. Kan naik jak ni. Kan naik jak pun yang pusing kawannya. Turun malam dua-dua buka. Kita buka ada yang hanya gerak. Kun mata hana. Kun akal na. Yang nubuh ke contoh-contoh yang hanai rupuk di mata tapi akal dihukum sebaliknya. Sebaliknya rupuk di atas di mata. Wa amsalu dari kami mayat suhu. Contoh demikian daripada barang yang dia dah tak. Nantinya oleh kakak nak suhu. Untuk masuk sana. Jangan terus mendam tu. Menyemujarabat yang terhukum kon yang masuk dengan wasitah masuki. Wa aku Imam Bakar kan ada dalil. Tapi kon akuinya di bagian pertanyaan aku. Ini ada yang terjadi riwayat kejadian yang berulang kali. Jadi aku datang tetap, betul. Jadi aku datang umur betul. Datang bro, betul. Menyemenan aku yang membakar. Aku tahu. Aku tujuh umur tanya. Ini yang kalah ini nak hukum pada dahulu kan? Makanya kan maksud sah. Dan itu tidak ada pegang. Berarti menjarabat haji kan? Maksud sah yang ilmu tanya kepada yang diperdapatkan di khawat. Menyanyuk ilmi dengan wasitah hawa, mula-mula mana yang mendapatkan hawa? Hira, setiap hiranya, hiranya mati, ini nafsa. Jalan, hiranya mati, jadi mati. Berarti hira mati, ini tadinya. Ini mengajar apa? Di hukum secara kuliah, karena mula-mula kejadian pada perbuatan makrifat. Sehingga menghasilkan ilmi bahwa mandi menang hukum jadil kuli. Ini yang beda adalah mengejar kabah dengan maksusat. Dan yang kedua wabudu musbi'on ruti disutro kayong. Ini ruti karena ulara bagi ruti. Ini yang bu bu berdawa karena kau berdua dan jadi putra. Wahajar wahawi ila matai seuyu matai, datang namanya iya datang menjadi kepala rendah, iya sudah man matai ini juga baru suruh ini yang dipulih matai seuyu kuatir ini yang ini orang kau matai ini mau mbak tengok, mbak tengok di pedul, tengok aku beri seuyu, berarti matai seuyu ini kau matai datangnya ini mandung batik yang batik benar lah kan batik benar dia rejap batik lain tau ni wajib kuyuk benar je tau tapi batik tapi batik mandung bukan batik tanya yang mandung batik tanya kan yang batiknya yang mangsusat batiknya wajib tak perlu dina iklan kena yang mangsusat tapi batik yang mandung mencari tempat yang rendah yang tak jelibat menjara bak wan naru sa'idah ila kopa. Aku ini wajib lah. Aku lidah aku wajib tahu ni. Ini menentang membatai. Batai menjadi tempat yang rendah. Aku menjadi tempat yang tinggi. Wal kamar musir. Kamar memampukan. Kalau kamar kita jadinya. Yang lain dulu. Mampu dulu. Wasfak munia musilun. Wasfak munia itu semacam bonggai. Mobilan, mobilan pun dijari, bukan dijari dan jari itu, jadi berubah. Dah, nak pun, nama anda, senang punan kerjanya dalam perkara ini, banyak semacam bungkaye yang bila saja, bila saja jari. semua kita ada kesaksiannya. Bahasa ada nanti semua kita. Musir-musirnya dicerik-cerik itu jadi. Faizan, maka ketika itu al-maklumat tajridiyah, sekalian maklumat tajridiyah itu yakiniyah. Di sisi iman yang dicoba yang iman adanya maklumat tajridiyah. Yakin adanya, tapi yakin belum coba. Belum ada berkat, pakai bulu, pakai. Yang yakin, nyawatnya itu minum air. Ustaz apui. Ibang mana bergerak apunya mungkin musuh yang lewi. Walaupun tak balik ke mana, tidak waktu si balik waktu si. Si apui air waktu. Yakin ni, anak ragu-ragu. Menang jiru parabat. Yang tak jiru pulang, boleh bukit boleh. Kalau nak cuba, bina orang bukit boleh, boleh boleh boleh. Jadi jauh ke pulang. Tanya, yakin dia. Ini orang yang menyelesaikan diri dia. Ujian rabat yang termasuk dalam madrah yakin. Tapi bila ada tajri dalam keadaan yang menghasilkan yakin. Sebab maknanya jika ada coba yakin itu ke. Tetapi dengan cara uji coba dapat menghasilkan keyakinan. Apabila uji cobanya katruk bahingkat yang menghasilkan yakin. Warna itu yang paling guna fi hadhihi al-ulum. Manusia istilah mereka itu pada ini segala ini. Ilmu yang hasil dengan tajribahnya ialah manusia. Bahkan karena istilah mereka itu pada tajribah. Sebab kadar dicobanya nak tahu. Nah yang dicoba lagi kot. Yang nak tercoba. Sebab yakin. Yang mana yakin. Nah sama-sama dicoba. Tapi dicoba kot lebih benda daripada apa yang. Itu lebih yakin. Ini macam mana ragu-ragu. Jadi hak rasa kadar ilmu yang hasil dengan tajribah berbeda-beda dan ada lain-lain. Fama ibadu tabi, maka semua tabi dengan wazu satmunia itu di ujirik itu tanya. Yang lagi semua kata dengan wazu ia boleh gerak. Jadi mereka ni pindah kan? Dia boleh gerak. Tapi satmunia itu jirik ni yang anda nak pakai. Kita turi kan? Mana mungkin kita dia pada anda turi jirik. Ika boleh coba ada sampai pasal orang gerak, dia punya nampak jirik. Berapa dia tanya orang? Dia mana ada turi sebab jadi hantunya. Jadi melihat tabi satunya muslim yakin tentu dengan yakin katanya dia jadi ia boleh gerak. Wakadah ini kalau hukum di anal menajilan hukum di anal ma'atanis ma'atanis jadi pun dia tadi menajil hukum dengan semua makna dicari dari muslim ma'atanis makna hukum dengan semua makna. Tak berani ya? Tak berani. Mesti berhubung. Dengan masuk magnet, ditariknya bagi musuh. Di sisi simannya itu puh yang mana kan? Nanti dia berhubung kan? Magnet, ditarik musuh. Yang dasar dicoba. Wahad ini dari rumah susah. Yang mengandung hana maksus. Bahkan apakah hana maksus? Karena madrak sisi dianya itu sesungguh ini batai. Renuyuk. Yang isi ya. Batai ini batai. Batainya ikhrenuyu yang isi maksusa. Adapun hukum dan wazu tidak batai ikhrenuyu, makanya tabiah yang umum. Kan tabiah padai, kan tak ada ikhrenuyu. Kan sini batainya yang tahu kau, mandum batai. Mana ada tak ada mandum batainya. Walaikah isi tidak ada bagi isi kecuali tabiah padai. Mana padai? Pada tabusi yang muayah. Nyanyi nak pada isi. Batenyo itnanuyu. Apuinyo iir watu. Nyanyi itu mengisi. Tapi untuk putah orang-orang mandung apui iir watu. Yang baru itu mahasat. Lepas itu buat habis itu mandung apui dari dunia. Apui yang tak mati baru-baru sahai kan. Yang tak ada isi. Bawa kita hukum mandung yang jinyo yang akan datang. Yang sudah terjadi mandung apui iir watu. Mana tak ada mandung apui jinyo datang dalam lahir jinyo. Dan jinyo mana. Ia yang boleh bukan. Makanya kalau susah. Madrak ini dah tadi non. Nak itu boleh pun. Tapi yang tak pun bukan lebih kadar baru. Wakadarika. Menanjit apabila dikalon ianya seseorang akan main. Dan semua dijib ia akannya main. Maka mabuk ia. Maka dihukum ia dalam bahasa jenis ini main itu memabukkan. maka hiji tidak memperdapatkan ianya hiji kecuali minuman dan mabuk yang satu, yang mayang. Minuman yang tadi ini yang dimulai hiji ada. Hiji kan? Maksud kan? Yang itu lembaran menanam tinggal mendah. Jadi, tajik sabuk benda cair memabukkan. Yang maksud satu berarti minuman yang tajik ianya memabukkan. Minuman ianya. Nah, sabuk itu yang kalau tajik, nah ada pulang, jadi berarti dia berdepuh. Yang memang susah. Tapi dengan mujarabat akan datang setiap ma'ek yang lagi yang memampukan. Berarti yang memampukan itu. Yang mujarabat. Walhukmu fil kulli, maka berhukum pada tiap ketika itu dia hanya bernyata. Ini hukum mandun akal kelihawan. Walakin dan tetapi dihukum oleh akal dengan wabutah hawa. Ataupun dengan mengulang-ulang hawa semaratan pada ukuran. Dengan sebab mula-ulang lelega kita dapatkan ni mata, baru dihukum yang kal. Karena kali yang satu tidak hasil ilmu dengannya. Yang tiga yang nak dapat minum. Karena pada jadinya cuba dulang sekarang. Okay. Makanan yang memabukkan. Baju mi, mabuk. Lepas tu berarti mi mabuk. Tengok head je mana. Baju yang tiga yang menghasilkan ilmu. Paman taralam alamu modion maka berlatiman yang sakit begini man di tabung tempat. Nah tabung tempat apa dah ini yang sakit. Pasoka amaya mainan maka display artinya tempat sakit akan tabung benda cair maka gadah sakitnya. Tidak hasil begini oleh ilmu dengan bahawa semuanya main itu yang gadah sakit. Aki jadi ada play dengan kau play. Ya, naik tu lihat dia dulu berarti dia cukup buat jengkang. Jadi orang jengkang ni, pahadap lagi, pahadap lagi. Yang nak lihat kesimpulan ni bahawa dia cukup buat jengkang. Nah, kadang dua tulang, kadang tak boleh. Sebab tiga kita lihat. Dalam yang tu lahu ilmu, anak hasil baginya oleh ilmu dengan bahasanya mana itu dia kepunyaan itu gadah sakit. Karena intimat bahawa sesungguh gadahnya sakit itu bila tipak, dua tulang lah. Bulan ada bahwa kamalau para lagi bahkan kejadian keanyungnya sebagaimana barang kalau kita baca di akhirnya akan surat ikhlas maka ada pergi namun pergi baca dulu di baru kau play baru pama maka kadang-kadang kuburi baginya tersebut di dalamnya pakai itu dengan kita kebetulan bilang kau play lo nanti kau play kami. Tapi yang ada kiri dia, nanti kau kau minum raja dulu. Dia orang kaya saya raja. Ada itu nayanya boleh yang katanya pulang raja. Dia mana anak buku? Atau nama raja? Tak tahu orang tahu mana buku dia saya. Lagi raja raja belum belum boleh kita dah tu. Kaca yang tampil. Yang kebetulan dia. Faedah tak ada. Maka apabila kamu ulang berdua-dua, marari nasirah beberapa kali yang banyak pada beberapa awal yang berbeda, niscaya tertanam dalam jiwanya oleh tabuh kiyakinya. Itu kali lain lagi bercakap, namun lagi perlu bercakap, boleh dong. Nah, boleh sikit boleh. Saya bercakap, boleh ini. Saya nak orang lagi muka, saya bercakap, boleh ini. Kan baru tertanam dalam hati yang tanya, aku dah cinta tak bercakap, aku sama dia perlu, aku lagi boleh. Ini tiga, nah, hati-hati, betul dan terhati-hati, kalau aku dah kerunya, aku dah senyap, aku perlu buku. Tapi hanya sedikit mengelak bahawa baca penuh boleh saja. Karena beda tak kerana mata tidak terak. Apabila mula-ula beberapa kali yang banyak pada beberapa awal yang berbeda, bisa tertanam dalam jiwanya oleh satu keyakinan. Wa alimat wa il keyakinan wa ilmuan itu. Adapun wa alimat dia namun wakil ini dan di kuwai ya. Yang wa alimat dah tak pada tinggalata. Wa alimat wa ilmuan. Main tak ada buku koma, tak ada apa-apa yang merasa. Misalnya tertanam dalam jiwanya oleh satu keyakinan, wa'anima biar dahulu muasir dan itu kuaya dengan bahawa seluruhnya bacaannya itu yang meningkat. Yang kata babnya yang tulis itu. Yang dia kau jadian dalam masalah ini. Saya baca betul tulis ini dalam nomor ini. Kama hasalah, sebagaimana pada hasil dengan bahawa seluruh halik, istilah soleh, dengan aku ibadah lebihnya. Ya saya itu orang yang pun juga ada. Kamah salat bagaimana hasil yang baru saleh dengan aku itu gaya beda begitu ini semua. Dulu dulu tak saleh dengan aku itu beda semua. Dan karena berulang kali, karena berulang kali itu punya tiga kebetulan gaya itu pernah aku sampai mana doa yang ada aku. Tapi kalau setiap kali itu kalau kita berulang kali itu pun sampai ini gaya semua. Tapi tak saleh dengan orang baru beda semua. Waktu itu mudidur dialami Jum'ah dan ruti dipegadang bagi pedih Jum'ah, pedih juga. Faedah tak amal tak, dan apabila kata tak amal akan ini, misalnya kata tepuk. Sesungguh akal, sungguh dicapai. Tianya akal, akannya ilmi, sesudah mula-ulang dia terbisi dengan wasitah tiak dan papi. Dengan perantaraan tiak yang papi yang tergambar dalamnya akal. Dan hanya itu kuwa yang nyangkal dengan demikian kiat. Nah kiat dalamnya. Kalau kaki ini nama dan tidak terasa. Enak benar. Kita itu tak boleh nampui. Ada orang tujuh buat itu. Tapi empat nampui ini dia nanti lagi. Tapi ini orang yang kiat. Tak sabar nampui lagi dengan nampui yang dah duduk banyak. Sehingga dah hukum orang memandu nampui lagi. Memandu nampui yang dah duduk. Nabi ni aku ibadah yang dijual, baca dijual tu. Yang nabi ada, dia dihukum oleh Allah dengan wasita dia yang tapi dari kesabaran. Tapi kan mana dia? Kalau mana dia anak pulang karena ini dia dia dihukum dari. Ana tapi lagi buat dia dia anak dijual. Sesungguh akal itu dicapai yang akal katanya ini sudah mula-ulang dia terisi dengan wanita dia terlaki yang tergambar diatnya dalam akal dan hanya dicupu yang akal dengan demikian dia anak rasa maknanya kata pengertian bahkan anak rasa dia mula-ulang yang tapi ini karena akal tidak peduli dia kepadanya dia dan hanya itu bimbang katanya dengan lepas anak tak kelih pun pula sebagai akunya dari jauh ke atas dan aku dari mana tapi akhirnya akan ketemu satu persamaan antara aku waka anal akhlar dulu seolah-olah akal dikul laulah miyakun hada sabab yang tadi ini lamak tarada belakang jika lo tidak adalah ini sebab itu dikendaki dia akannya akannya ada dorki akannya pegadang sakit penuh lalu saya penuhan bari dia pada kebanyakan ini kepada rupi terawak kepada rupi terawak kepada rupi terawak berarti rupinya di bukanan dulu tapi yang kau rupi yang bukanan dulu bahkan kata orang kepada rupi kadang dulu aku yang bukanan jiwa bahkan nanya ada rata ada dua orang pun ada dua jiwa ada dua orang pun ada dua orang pun bahkan dia kan berarti saya berbulan kebetulan dulunya anak tidur ni, wajahnya tak punya aku, ibarat lah lebih menang dengan kebetulan. Kebetulan kan lebih, kalau tujuk dia ada aku, kebetulan kan ada tujuk wajahnya, dan pergi, kebetulan kita. Jadi menang dia hukum dia akal. Jika tidak ada lah ini sebab itu yang dikendaki akan yang hukum, misalnya itu mana mencari dia pada kebanyakan. Walau kan ada ini kipas, dan kalau ada ayah dengan kipas, semua yang hilang dia. Menyerah-menyerah kebetulan, kebetulan dia kata dia rupi, kebetulan pas mana dia juga punya wadahnya. Yang menyerangnya benar kejadian yang gaduh duduk ke kawai dan apa yang berjumpa semua. Ataupun kalau dia berjumpa juga macam dia ada lelah kejadiannya, tapi dia tak rasa dia tak berjumpa badan juga tu. Jadi dia pernah khidmat, dia umur dia. Walau kanan, bahagia Al-Quran di hari ku kutubah maklimah dan ini nyo kejadian lagi urayan yang nyatanya sekarang dipegerak ia akan satu poros satu as yang raih pada makna salazum asbab dan musabab alami yang diibaratkan daripadanya dengan mentari anda dari kejadian-kejadian dari contoh-contoh menghasilkan satu kaidah yang baik bahwa antara sebab dan musabab terjadi dalam tu kepajuh rugi disebab bagi gadau juga. Jadi yang saya jadikan pajuh rugi menjadi sebab bagi gadau juga, saya jadikan jak rabi ini aku jadi penyebab untuk gadau rugi. Jadi yang kutuban apa mana sebagai satu kutuban mana ni as dan poros rai sebab sesuatu yang dapat berputar yang lainnya tidak dalam ada sebagai ganda. Wakan abana la korina dan dulu kata mubije yang dasar-dasarnya ini ganda kuno di dalam kitab Tahafud Al-Falasifah. Tapi pihak awak yang Bukan tahap pun berlipat. Kalau kau kau naik berdrone pasti ini nanti berlarang, berlarang. Jadi nanti kalau bukan tahap tu, kalau siapa sudah urut kalau siapa, bukan tahap tu, ada tahap tu sudah. Wal maksud kami itu dari biad anil fikiyah. Yang maksud daripada urayannya adalah untuk membedakan antara dari biad daripada fikiyah. Jadi maksud dengan jawabannya ini yang beda. Waman lam yu'in fi sajadatil umuri dan siman yang hanya ditunduk nazar pada tajribah beberapa pekerjaan hanya nunduk hanya dicoba pun hanya ditim untuk dicoba hal yang lainnya kamu tubuh jumlah tu minal yasin ya suka akan nyaman oleh satu jumlah daripada ilmu yakin ya sebabnya ilmu yakinnya karena hasil daripada tajribat, daripada uji coba. Menyuhan kata uji coba berarti ilmu yang hasil dengan uji coba hanya ada yang kita nyong keyakinan mesti ada yang jujur betul. Yang kata luka batanya nara uyu, berarti batanya nara uyu. Mendung balik, panik nanti kena batanya nara wajib sebenarnya nak buka. Berarti dia gaduh sebahagian ilmu yakin gara-gara hanatim jadi empat. Baik maaf dari wala ini, maka untuk biasa nyaman oleh barang yang batin daripadanya, daripada segala natijah-natijah. Natijah yang dimulina hana darumpohi, bayang tapi duha min ahli ma'rifah ya, wate hana darumpoh, maka itu faedah hayatannya daripada ahli ma'rifah yang nyata di dia. Tapi ini menempuhnya. Hanya dari uji coba lagi. Masalah batin rilu yang tak klik. Ia terlalu yang tak klik dengan wahan ada yang uji coba kau mana menghasilkan keyakinan maka tak klik kepada orang yang kamu kau uji coba kan wahada sama dan ini perbandingan ini sebagaimana setengah burung buka dan burung gelap buka akan keduanya oleh tabu jumlah daripada ilmu alati yang sastan biju yang hasil ianya ilmu daripada empat imam mahusat. Sama mungkin ya, ilmu yang hasil melalui imam mahusat. Mana burung buka, mana burung gelap, mana burung kok katanya. Kalau dah klik, atau apa kan? Hatta Tempu, hatta yang dulu, mulai yang dulu. Nada, kan? Bukan mana, nada? Oh, menoleh. Semoga ilmu yang hasil daripada mahsusat leurung buta berakhir bahwa rujuk dulu telepon. Kemudian kuasa ini berakhir bahwa rujuk dulu sehingga kuasa lahurung buta hasil bahwa gedung puaya dengan burhan sesungguh matamoro lebih lahir daripada umum. Ini gedung puaya tapi dasar guna yang mungkin betul. Bayang dia ke rumah Taurau, rumah-rumah dia pun. Dia pegang dia rumah-rumah dia. Matauro berada di New, Bumo lagi New. Dari perempuan pengurayannya, baru dimiliki dari orang muda. Memikirkan kita sungai dia, bahwa Matauro dari perempuan. Yang dengan berarti orang kemilnya. Dasar muka iman. Betul. Karena dasar muka iman ini masukkan, bukan hanya dulu, dasar ini. Tapi nyuruh dulu, dasar-dasarnya juga betul. Mata Allah begini, umur begini, ini mangsa. Untuk masalah mata Allah lebih baik kepada umurnya bukan mangsa. Tapi dari ilmu-ilmu, dari ilmu jarak antara mata Allah dan umur, ini akan kita hukum. Sore atau nanti negara mata Allah dan umur. Jadi, menangkis masalah urut yang hanya bikin tugas tajribah, uji coba. Yang diurutnya akan dihukum masalah tajribah yang ditakdir kepada ulun yang bukan tajribah. Kemudian baru dikatakan untuk menghasilkan ilmu yang lain. Baik analika karena demikian diketahuikan dengan dali-dali handasia yang dibinakan akan dia dari mukadimah handasia. Mukadimah ini hai tentang umur, tentang masyarakat yang katakan lho. Kemudian untuk mengetahui bahwa masyarakat yang menggayulnya dengan kaidah handasia. Handasia kan ilmu ukur. Ilmu ukur, ukur polimor sesuatu, ukur jarak, ilmunya dengan handas. Jadi dengan tak ukur jarak mata orang menunggu dengan tanda-tanda yang lain, baru tak ukur bahwa mata orang lebih baik kepada umum. Walau makanan dan manakalana lah tamak dan basah, itu syafatu jumlatin minam ulum. Pertahanan ini juga adalah jaring. Manakalana lah tamak dan basah itu merupakan jaring sejumlah daripada ilmi. Mana ni tukang drop ini, jaring kod, bukan drop kod, ini jaring ini. Sama nama-sama menjadi jaring, bukan drop ini. Ini saya hukum karanah akan keduanya sama dan besar di Allah Ta'ala dengan hati pada kisah Allah dalam beberapa kisah. Jadi dalam menyebut sama dan besar, sebut hati. Pada bukulah hati, nanti bukulah sama dan besar. Karena hati tempat ibu ilmi. Nanti sekali bahawa kami yang berkosir, mesti bawa dunia. Kunciklah sama dan besar, sedangkan pembahasan tentang hati. Karena hati jumpai dua ilmi, sama dan besar juga bukan jauh ilmi, sama hati. Jadi itu perkaranan pada sebutan. Assalamualaikum.